Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fara'id Al-Muyassar. Masih kita pada pembahasan penjelasan tentang contoh-contoh masalah yang diuraikan dan dijelaskan dalam bentuk bagan. Ya, sudah kita ambil contoh dari az-zauj, kasus az-zauj, juga az-zaujah, juga al-ab. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh kasus al-jad dalam bentuk real bagan. Ya, seperti ini cara antum pengerjaannya ketika antum dihadapkan dengan satu kasus, ya. Al-jad. Masih ingat al-jad jatahnya? Yang pertama 1/6. Kapan 1/6? Ya, silakan bisa dilihat lagi tuh di kolom sebelumnya itu. Ya. Al-jad. Ya. Al-jad itu dapat 1/6 ketika ada far'un waris. Ya. Atau apa? Atau tidak ada bapak. Ya. Terus al-jad seperti bapak lah rinciannya, ya kan? Persis seperti bapak. 1/6 ketika apa? Ada far'un waris yang laki-laki. Ya kan? 1/6 plus sisa ketika ada far'un waris perempuan gitu. Dapat apa? Bapak sisa kapan? Ketika tidak ada siapa yang waris ya. Kakek sama, hanya saja kakek ini enggak dapat kalau apa? Ada, masih ada bapak atau masih ada kakek yang terus dekat. Ah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Contoh kakek dapat 1/6. Seorang mati meninggalkan kakek. Kemudian ibnu ibn, apa? Mananya ibnu ibn? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Kemudian ibnun yahudiyun. Ada lagi satu anak. Anaknya mayit, cuma dia agama Yahudi gitu. Maka si kakek dapat berapa? 1/6. Kenapa? Karena ada far'un waris yang laki-laki, ya. Kemudian ibnu-ibn cucu laki-laki dari anak laki-laki, sisanya. Adapun ibnu Yahudi, anak kandung yang dia agamanya beda Yahudi, maka dia mahjub. Mim itu apa? Mahjub, terhalang, gak dapat. Ya, sudah lewat. Beda agama ini menghalangi seseorang dari warisan. Ya, dari dua sisi. Maka di situ 1/6, ya, penyebutnya cuma satu atau ya. Ahlu al-fardnya cuma 1/6, maka 6 kita angkat ke atas dijadikan sebagai asul masalah. Jadi asul masalahnya 6/6. Kakek dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa? 6 kurang 1 5. Berarti ibnu ibn 5/6. Ya, kakek 1/6. Kemudian contoh kasus di mana kakek dapat 1/6 plus sisa. Seorang mati meninggalkan jad, kakek itu yang mbak itu ya. Yang mbak. Kemudian juga meninggalkan bint, seorang anak perempuan. Maka seorang anak perempuan berapa? 1/2. Kenapa? Sendirian. Ya, sendirian. Kemudian kakek berapa? 1/6 plus sisa. Kenapa? Karena dia bersama cabang waris yang perempuan. Lebih baiknya kalau antum nanti bikin ya, yang asobah itu, yang ada asobahnya diakhirkan penyebutannya. Bin dulu, kemudian apa? Bapak. Karena kakek. Ya. 1/6 ini kan. Kakek 1/6, lihat. Bin 1/2. Penyebutnya 6 dengan 2. Bagaimana hubungannya 6 dengan 2? Tamatsul, tawatsuk, tadakhul, tabayun. Tadakhul kan? Kalau yang satu kelipatan yang lainnya namanya tadakhul. Maka diambil yang bilangan yang terbesarnya. 6 dengan 2, mana yang besar? 6. Maka 6-nya kita angkat dijadikan asal masalah. Asal masalah sudah kita lewatkan. Definisi ringkasnya bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk jatahnya ahli waris tanpa ada pecahan. Ya. Lihat ya, 1/6 perhatikan 1/6 berapa jad 1/6 dari 6 1 kemudian bint 1/2 dari 6 berapa 3 masih ada sisa enggak masih kan 6 dikurangi berapa 4 sisa 2 maka 2 nya ditambahkan untuk siapa jad kakek sehingga jatahnya kakek itu 3 satunya fard 2 nya ta'sib gitu 2 nya sisa ya. Paham ini? Ya, bint anak perempuan 3/6. Sama berarti sama-sama 3/6 ya. Mudah insyaallah. Nanti kalau ada yang masih belum paham ditanyakan. Jib, lihat contoh kakek dapat asobah saja. Sisa saja. Asib saja. Seorang mati meninggalkan ya, kakek, istri, ibnun qatil. Anak tapi dia pembunuh, membunuh bapaknya misalkan. Iya. Dapat enggak anak yang membunuh bapaknya? Enggak dapat, sudah lewat. Pembunuhan menghalangi warisan. Dari satu sisi, yakni sisi yang membunuh saja yang tidak dapat. Adapun yang dibunuh dapat, ya. Beda dengan perbedaan agama, itu menghalangi warisan dari dua sisi, dari dua arah, ya. Lihat jad ain asob asib sisa. Kenapa dikasih sisa? Karena tidak ada cabang yang mewarisi sama sekali. Enggak ada anak cucu yang mewarisi, enggak ada. Zaujah berapa? Seperempat. Kenapa seperempat zaujah? Karena tidak ada far'un waris. Pokoknya kalau zaujah lihatnya ya cabang ke bawah, cabang, cabang. Anak cucu ada enggak? Kalau enggak ada seperempat, kalau ada seperdelapan gitu. Di sini penyebutnya berapa? Empat ya. Empat kita jadikan sebagai aslul mas'alah empat. Ya. Zaujah seperempat, seperempat dari empat berapa? Satu. Sisanya berapa? Tiga buat jad. Sehingga jad atau kakek tiga perempat, zaujah seperempat. Ibnul Qatil enggak dapat karena dia membunuh orang tuanya. Ya. Ada kaidahnya man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bi hirmani. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bi hirmani. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu belum saatnya, maka dia dihukum dengan dia dihalangi dari sesuatu yang dia tuju itu. Pengen dia segera dapat warisan dari bapaknya yang memiliki rumah mewah, mobil, kok bapak saya enggak mati-mati gitu. Segerakan saja lah dibunuh, akhirnya harusnya dia dapat apa balasannya? Enggak dapat, dihalangi ya. Kemudian yang berikutnya dal itu. Contoh jad ya. Yang dia mahjub terhalang, mim itu mahjub terhalang ya. Ada seorang mati meninggalkan bapak. Bapak saja. Kemudian jad. Warisan buat siapa? Bapak semua sudah. Satu orang bapak ya udah satu, di atasnya satu. Gitu. Jadnya enggak dapat kenapa? Terhalang oleh bapak. Bapak lebih dekat kepada si mayit daripada kakek gitu. Beda dengan nenek ya. Ibunya bapak itu yang rajih, ibunya bapak enggak terhalang dengan bapak. Meskipun ada bapak, nenek dapat. Ya. Nenek masih dapat. Ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya, nah, di situ ada dua jad. Yang satu lebih dekat kepada si mayit. Yang pertama Abu Abin. Kakek, bapaknya bapak si mayit kakek ya. Yang berikutnya Abu Abi Abin, apanya nih? Buyut. Ya. Buyut itu Abu Abi Abin, bapak bapaknya bapak mayit. Kalau tadi kan bapak bapaknya mayit. Kalau ini bapak dari bapaknya mayit. Maka warisan buat siapa kira-kira? Ketika di sana ada buyut dengan kakek, buat siapa? Ya kakek, buyut enggak dapat. Ya, semuanya diberikan kepada kakek, buyut enggak dapat. Ah itu. Kemudian ya. Ya iya. Itu jadi kalau dia mahjub maka enggak menghalangi, enggak mempengaruhi ahli waris yang lain. Kan dia kan mahjub ya, ibnu qatil. Ada anak, cuma dia pembunuh ini dia enggak dapat waris dan juga enggak mempengaruhi ahli waris yang lain. Seolah-olah enggak ada saja. Jadi di situ zaujahnya yang jim itu loh, yang jim. Zaujahnya seperempat. Kenapa? Itu ada ibnu qatil ya, ada ibn, cuma ibnu qatil ya, anak tapi membunuh. Dia hukumnya seperti enggak ada. Sehingga enggak menghalangi sisi dari berapa? Seperempat gitu. Paham ini? Ya. Kemudian yang H, sudah ya. Nah, sekarang yang lihat. Masih ingat enggak? Jatah warisan ibu, balik lagi. Jatah rincian jatah ibu. Sudah lewat itu. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama sepertiga. Yang kedua seperenam. Yang ketiga sepertiga dari si sisa. Kapan kayak ibu dapat sepertiga? Ada dua syarat ya. Ketika si mayit, siapa yang mati? Kalau disebut ibu, ya anaknya. Ketika si mayit anaknya mati, tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Enggak ada anak cucu yang mewarisi. Kemudian ada mujem'in minat ikhwah. Tidak ada dua saudara terlebih. Itu kan? Saya ingat? Ya. Gak apa-apa, diulang lagi biar ingat. Kemudian seperenam. Kapan ibu dapat seperenam? Ketika di sana ada cabang yang mewarisi, turun yang mewarisi. Silakan, turunan boleh, turun yang mewarisi bagus juga tuh. Ya, keturunan yang mewarisi. Ya. Yang laki itu pun perempuan. Maka ibu dapat seperenam. Atau di sana ada apa? Iya, saudara yang jumlahnya dua atau lebih. Kalau satu saudaranya, ini enggak menghalangi ibu dari sepertiga. Iya. Jadi ibu itu seperenam ketika di sana ada keturunan yang mewarisi atau ada saudara, apakah saudara sekandung atau sebapak atau seibu yang jumlahnya dua atau lebih. Kalau jumlahnya satu, enggak menghalangi ibu dari sepertiga. Kemudian ibu dapat sepertiga dari sisa pada dua masalah yang disebut dengan apa? Al-Umariyataini. Al-Umariyataini atau nama lainnya Al-Ghurrawaini. Disebut dengan Ghurra karena jelas gitu masalahnya. Kasusnya bagaimana? Masalah Al-Umariyataini ini, seorang mati meninggalkan apa? Suami, ibu, bapak atau istri, ibu, bapak sudah. Maka si ibu dapat sepertiga setelah diambil jatahnya siapa? Nah, setelah diambil jatahnya istri atau suami, ya kan? Diambil dulu jatah istri suami baru dari itu. Setelah diambil jatah istri, diambil jatah ibu sepertiga dari itu, bukan dari keseluruhannya. Kita lihat contohnya, lihat sini. Nah, sekarang di sini contoh ibu, lihat yang A dulu, A. Contoh ibu dapat sepertiga. Iya. Ibu dapat sepertiga. Seorang mati meninggalkan dan am, paman. Maka ibu dapat sepertiga. Ditanya kenapa? Karena di situ enggak ada cara keturunan yang mewarisi, tidak ada pula saudara. Nah, ya. Am, paman, sisa. Nanti ya akan dilengkapi di pembahasan berikutnya tentang siapa-siapakah saja yang mereka mewarisi sisa. Ya. Am, mewarisi sisa. Maka di situ sepertiga am, ain. Ain itu asib. Kalau dipakai ba juga boleh, baqi, sisa. Kalau bahasa Indonesia pakai S, sisa. Sepertiga, berarti tiga kita angkat sebagai apa? Aslul masalah. Cuma satu, kalau cuma satu ininya, jatahnya, maka kita ambil penyebutnya dia. Dijadikan sebagai aslul masalah. Sepertiga, tiga berarti. Sepertiga dari tiga berapa? Satu. Sisanya berapa? Dua. Buat siapa? Am. Jadi ibu sepertiga, am berapa? Dua per tiga. Nah itu. Kemudian contoh kasus di mana ibu dapat seperenam. Contoh. Seorang mati meninggalkan dan ibn, anak laki-laki. Maka ibu dapat 1/6. Kenapa? Ada keturunan yang mewarisi anak. Ya. Ibn, anak laki-laki bagaimana? Mewarisi si sisanya. Maka 6-nya dianggut, dipindahkan ke atas, dijadikan asal masalah. Kemudian ibu 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya? 5. Jadi ibu 1/6. Ibn, anak laki-laki 5/6. Dari harta peninggalan. Ya. Kemudian yang jimnya. Contoh ibu dapat 1/6 ketika bersama saudara. Ya, lihat. Seorang mati meninggalkan ibu. Akhun syaqiq. Ya, akhun syaqiq apa mananya? Saudara sekandung. Kalau itu sya singkatan syaqiq sekandung. 5 itu maksudnya jumlahnya 5. Paham? Akhun syaqiq garis miring 5 maksudnya jumlah saudara sekandungnya berapa? 5. Ya. Berapa ibu? 1/6. Kenapa enggak 1/3 tapi 1/6? Kasih itu ada, ya ada saudara laki-laki jumlahnya, ada saudara lah jumlahnya, ya lebih dari 2. Saudaranya mencakup laki-laki itu perempuan. Kalau jumlahnya 2 atau lebih, maka menghalangi ibu dari 1/3, jadi 1/6. Apakah saudara sekandung, sebapak atau seibu? Nah, perhitungannya mudah kok. 6 kita angkut ke atas, dijadikan asma salah, maka ibu 1/6 dari 6 berapa? 1, sisanya 5. Habol. Barangkali ada yang mau tanyakan, masih ada yang bingung di bagian mana kira-kira? Gimana Pak Don, paham gak nih? Hah? Mana yang bingungnya? Gimana antum, paham gak? Ya, ada pertanyaan? Gak ada? Gimana Pak? Ada yang masuk kira-kira? Ada, barangkali ada yang masih sulit di mana? Fadol Pak, ada tanya kan? Masih istighfar itu. Masih istighfar. Iya gitu ya. Gimana Pak Nur? Gampang kan? Nah, insya Allah yang belum paham nanti bikin diagendakan pertemuan dengan Pak Nur. Mim itu mahjub, terhalang. Mahjub, terhalang. Terhalang itu bisa karena beda agama, karena dia membunuh, atau karena ada penghalang yang lain banyak. Hafal, Yang belum paham harus bisa nanya. Sekarang antum nanya, Pak Don nanya. Ya. Membunuhnya itu berarti dia membunuh ahli waris. Kalau dia membunuh di luar ahli waris, apakah juga kena? Bukan, beda. Membunuh ahli warisnya. Ya, membunuh ahli warisnya. Ya. Ya, bagus. Eh, Pak Don, nanya antum. Jadi kalau bisa dalam mengurutkan itu, yang ahlul furud dulu yang jatah tertentu, yang asobahi saya di bawah, itu lebih enak. Jadi antum harus hafal fikihnya ya, ibu berapa, kan kan sudah lewat tuh. Nanti kita ulang lagi nggak apa-apa. Selesai ini kita merujak kembali dari awal lagi nggak apa-apa. Ya kita lanjutkan dulu. Sampai di mana terakhir? Al-Jadjah. Al-Jad sudah, Al-Um masih Al-Um. Al-Umariyatani watusammayani bi Al-Gharrawaini Al-Gharibataini Al-Gharimataini Al-Umariyataini disebut juga dengan Al-Gharrawaini dan Al-Gharibataini dan Al-Gharimataini. Lihat kasusnya ya, seorang mati meninggalkan Zawj yang dal itu ya, Zawj kemudian Um, kemudian Ab. Zawjun berapa? Setengah, lihat sebelah kanan ini itu, setengah. Kenapa zaujun apa setengah? Tidak ada keturunan yang mewarisi ya. Om sepertiga dari sisa. Kenapa? Karena masalahnya apa? Ya salah satu dari masalah al-umariyataini. Ab berapa? Sisa. Ya. Berapa masalahnya? Lihat, zauj setengah, seperdua. Om sepertiga. Dua dengan tiga hubungannya apa? Tabayun kan? Ingat enggak? Tabayun. Kalau tamatsul, kalau sama tul sama, seperdua dengan seperdua, dua dengan dua, gitu ya. Kalau tabayun beda, dua dengan tiga, tiga dengan empat. Kalau tadakul, yang satu kelipatan yang lain, seperti dua dengan enam, seperdua dengan seperenam. Kan enam kan kelipatannya dua, dua dilipat tiga kali jadi enam. Nah kalau apa tawafuk, bisa ketemu di selain sepersatu, bisa ketemu seperdua misalkan. Seperti enam dengan delapan, bisa ketemu di mana itu? Seperdua kan, 6 bagi 2 bisa 3, 8 bagi 2 juga bisa, berapa 3. Caranya kalau seperti ini, 6 bagi 2, 3 dikali keseluruhan dari yang lainnya, kali 8, 24. Atau 8 bagi 2, 4. Kali berapa tadi? 6, ya kan, sama 24 juga. Ya. Tinggit-tinggit itu. Ya. Ini bermanfaat terus ini, rumus ini yang 4 ini. Ingat, yang pertama apa? Sama tsul, contohnya seperdua dengan seperdua, kemudian apa? Tadakhul seperti sepertiga dengan seperenam, ya sepertiga dengan seper berapa lagi, ya seperempat dengan seperdelapan misalkan, ya kan. Kemudian yang ketiga apa? Tawafuk, ketemu di seper dua atau lebih, contohnya enam seperenam dengan seperdelapan. Yang berikutnya apa? Tabayun, ya sudah kita lewatkan kan caranya, ya. Kalau tamatsul diambil salah satunya. Kalau tawafuk diambil yang kalau tadakhul diambil yang terbesarnya, bilangan terbesarnya. Kalau tawafuk salah satunya dibagi dua misalkan dikalikan keseluruhan yang lainnya. Ya, kalau tabayun dikalikan langsung seperdua dengan sepertiga. Dua kali tiga langsung enam. Ya di sini kan? Lihat, zaud seperdua, um sepertiga. Dua dengan tiga tabayun dikalikan dua kali tiga. Berapa? Enam. Nah, itu masalahnya di atas itu. Kolom yang paling atas enam. Ya, zauj. Ya, ini Ahsan antum megang bukunya ya. Susah udah enggak ada bukunya susah. Ya. Atau kalau memang mau bebasan bisa sih kita enggak usah pakai kitab lagi, terangkumkan saja mungkin. Ya. Tapi antum barangkali pengen bisa diajarkan lagi gitu kan, perlu kitabnya. Nah. Jadi asal 6, zauj berapa? 1/2 dari 6 3. 6 kurangnya 3 berapa? 3. Ah, ibu ini 1/3 dari 3. Bukan 1/3 dari 6, paham? Berarti berapa? 1 kan? Sisanya berapa? 6 kurangi 3 kurangi 1? 2. Itu bapak. Jadi zauj suami 3/6, om 1/6, bapak 2/6. Yang berikutnya. Iya. Seorang mati meninggalkan zaujah, istri, om, ibu, abun, bapak. Berapa istri? Kenapa 1/4? Ya enggak ada siapa yang mau isi. sepertiga ba. Maksudnya sepertiga dari sisa. Ba itu baki. Baki. Ya. Sepertiga dari sisa. Setelah diambil jatahnya siapa? Istri. Kan istri? Ya. Jatahnya berapa? Perempat itu. Abun sisa. Lihat penyebutnya 4 dengan 3. Bagaimana hubungannya 4 dengan 3? Apakah tamatsul, tawafuq, dan tabayun? Kalau tabayun berarti diapakan? Digalikan 3 kali 4 berapa? 12. Cuma bisa disederhanakan gitu. Bisa disederhanakan 12 menjadi 4. Dibagi berapa 12? Jadi 4 bagi 3. Bisa disederhanakan 4. Kalaupun antum tetap 12 bukan enggak pengaruh juga sih. Enggak pengaruh juga. Oke. Cuma lebih kecil penyebutnya lebih bagus. Jadi 12 aslinya disederhanakan menjadi 4. Nah, zaujah 1/4 dari 4 berapa? 1. Ibunya 1/3 dari sisa. Berapa berarti? Ya 3. Kan dari 3 bukan dari 4, ya. Sisanya buat bapak berapa? 2. Nah, itu kan 4 kurangi 1 kurangi 1 kan 2. Nah, itu. Al-Jaddah. Kalau Syekh Utsaimin di kitabnya Talkhis Al-Fara' itu fikihnya masyaallah bagus. Kokoh gitu. Cuma memang materi memahaminya itu harus benar-benar serius gitu. Kalau gagal pahamnya sudah. Tapi kalau bisa paham itu lebih enak gitu. Model pemaparannya tuh enak sekali Talkhis itu. Cuma enggak ada gambar-gambar kayak gini gitu. Iya, pokoknya gitu aja. Suami, ibu, bapak, istri, ibu, bapak, gitu aja. Maksudnya bisa dihafalkan lah. Bisa dihafalkan. Mesti kalau hasilnya seperti ini terus pasti. Kalau bersama istri, ibu, bapak ya seperti itu. Asma S4. Kalau bersama suami, ibu, bapak mesti asma S6 itu sudah. Ya. Berikutnya al-jaddah, nenek. Sudah lewat. Nenek ini jatahnya seperti apa? Ibu. Saya lihat, anda melihat lagi itu. Ya, al-jaddah. Seperti ibu. Hanya saja nenek ini enggak dapat kalau masih ya masih ada ibu atau masih ada nenek yang lebih dekat. Ya. Ya, lihat contoh nenek dapat 1/6. Ya, seorang mati meninggalkan jaddah, nenek dan ibn, anak laki-laki. Nenek 1/6. Jelas ini 1/6. Sisanya buat ibn. Ya, 1/6, 6-nya diangkut ke atas. Ya. Kemudian 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa 6 kurang 1? 5. Sudah selesai 6 kakek apa jaddah, nenek 1/6, ibn 5/6 gitu. Kemudian yang berikutnya, nenek contoh dapat 1/6. Jumlah neneknya sekarang 2. Mungkin kan nenek ada 2 kan? Nenek dari bapak, nenek dari ibu. Ya. Yeah. Lihat seorang mati meninggalkan jaddah 2, nenek 2. Kemudian bapak. Maka bapaknya Asib menerima sisa 1/6. Ya sudah 6 diangkut ke atas 6. 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa? 5. Ya sudah jaddah ini 1/6 bapak 5/6. Nanti akan kita jelaskan. Ini kan 1 ya. Jatahnya nenek kan 1. Orangnya 2. 1 bagi 2 pecah enggak? Pecah. Nanti harus diselesaikan lagi nih. Tapi nanti insyaallah di kesempatan berikutnya. Gampang insyaallah. Iya. Jadi caranya jumlah neneknya berapa? 2 kan? 2 kali 6. 2-nya diangkut ke atas. Ya. Jadi 2 ini diangkat ke atas sini, dikalikan 6 berapa? 2 kali 6. 12. Ah, di sini asal masalahnya baru berarti 12. Nanti dikali lagi 2 di sini kan 2 kali 1 berapa? Nanti 2-nya dikalikan 1. 2 kali 1? 2. 2 kali 5? 10. Berarti nenek kan di sini berapa? 2/12. Abun bapak 10/12 gitu. Enggak ada pecahan kan ya kan? 2/12. Berarti nenek masing-masing 1/12-an. 1-1. Nanti ada caranya. Insyaallah ada. Kalau sekarang belum paham nanti insyaallah kita tunda. Misalkan nanti saudaranya banyak semua, pecah ada nanti caranya. Ya. Pokoknya ini antum nih yang paling penting, yang paling pokok fikihnya itu harus mungkin. Ketika ditanya misalkan, nenek dapat berapa? Dirinci. Memungkinkan ini bisa. Kemudian saudara perempuan kandung bisa. Itu setelah itu rumus tadi yang 4 sudah. Insyaallah lanjut sampai selesai bisa. Insyaallah. Kemudian contoh yang berikutnya, nenek terhalang. Mim itu mahjubah. Kalau perempuan kasih tak marbutu akhirnya. Mim mahjubah, terhalang. Umun, ada seorang mati meninggalkan jaddah, nenek. Kemudian ibu 1/6. Akhun li'ab, saudara laki-laki sebapak 5 jumlahnya. Dia sisa. Ya, sisa. Lihat jadah mim mahjubah, maksudnya mim itu mahjubah, terhalang. Kenapa terhalang? Ada ibu. Umur berapa? 1/6. Kenapa? Iya, karena saudaranya lebih dari 2 atau lebih. Iya. Nah, maka 6-nya diangkut ke atas, dijadikan asal masalah. Yang mahjubah di strip saja, dikosongin ya. Nah, di situ 1/6. 1/6 dari 6 berapa? 1. Berapa sisanya? 5, pas kan. Jatahnya saudara laki-laki 5, jumlah orangnya 5. Berarti masing-masing berapa? 1/6-an. Iya kan? 1/6-an itu. Ya, 5/6 kan orangnya 5, berarti 1/6, 1/6, 1/6 gitu. Ya, mudah insyaallah. Kemudian contoh berikutnya, ya, seorang mati meninggalkan jadah nenek tapi ummu umin, ibunya ibu. Berarti apa ini? Nenek, benar ya? Kalau jadah yang kedua ummu ummi umin, buyut. Buyut perempuan yang nyambung lewat nenek dan ibu. Ahli waris juga sama. Bagaimana ini? Jadah dapat 1/6. Bagaimana? Nenek dapat 1/6. Buyutnya terhalang oleh nenek. Iya, gitu. Kemudian bapaknya sisa. Udah. 1/6 cuma 6 kan? 6 diangkut ke atas 1/6. Dari 6 1 sisanya 5. Ah, sudah itu. Iya. Fadol, barangkali ada pertanyaan. Nah, yang mana yang masih rumitnya? Ya, pokoknya yang diwarisi itu yang mati. Misalkan yang mati di situ, kalau zauj ab, siapa yang mati berarti? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Iya. Iya. Iya, iya, saya istri. Kalau istri enggak punya harta ya enggak ada warisan. Kan syarat pembagian warisan sudah lewat. Harus ada harta yang dibagi. Kalau enggak ada ya sudah, enggak ada. Iya, harus ada. Kalau enggak ada sudah. Jadi pelajaran yang di awal-awal dengan kita gitu. Rukun-rukunnya pembagian waris. Kalau enggak ada yang dibagi, enggak usah ngitung itu segala. Ya, ini mati-mati kita. Ada hartanya enggak? Enggak ada, udah enggak usah tanya lagi. Ngapain enggak ada diwaris? Hanya ya enggak, kalau misalkan harus jelas, jadi antum nih mulai sekarang kalau bisa harta itu harus jelas. Kalau istri antum memang punya kerjaan, dipisahkan gitu loh. Dipisahkan. Jangan sampai nyampur, mana punya istri, mana punya suami gitu. Adapun kalau istrinya memang ketika nikah enggak bawa apa-apa, enggak punya duit, ya sudah punya suami. Kalau dia bantu-bantu ya itu berbakti pada suami saja. Jangan, oh saya juga punya, saya waktu suami saya dagang, saya juga kadang nunggu warungnya segala macam. Ya, ini sih berbakti pada suami saja, yang bisa dihitung. Kecuali memang suaminya pernah ngasih, nih, tak kasih nih tuh rumah sebelah sana buat kamu atau mobil nih atas nama kamu. Istri punya istri berarti. Gimana Pak? Istrinya itu dia kan punya sendiri. Nah. Ya sudah. Kalau istri meninggal, maka harta punya istrinya diwarisi oleh suaminya. Ya jelas pokoknya sih, jangan sampai gampang-gampang. Nanti hukum ketika meninggal agak repot nanti. Mulai sekarang harus berjelas punya istri, namanya istri, gitu. Pekarangan kah atau yang matinya itu yang dibagi, yang punya suaminya ya enggak dibagi mas, punya suami gitu. Iya. Masa saya masih hidup. Misalkan ya tadi istri menikah ya, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Iya. Seorang wanita ketika menikah dia bawa. Bahwa misalkan punya rumah kah, punya pekarangan kah, punya mobil, ya punya dia ini. Ini kalau dia mati ini yang diwarisi. Jangan, punya suami? Ya jangan, enggak. Kira-kira. Nah, itu pembagian tertunda. Artinya ya, suaminya itu nikah. Belum dibagi? Harusnya dibagi. Sedangkan anaknya itu malah masih ada ikut nanti. Ya, akhirnya. Ternyata, dengan waktu dekat itu. Nah, itu insya Allah. Iya. Kata nanti 5 kasus pun ada. Pembahasan munasakhat namanya. Gampang insya Allah. Kalau antum mau satu persatu baginya bisa. Ini dulu selesaikan ini. Kalau jadi satu bisa. Nanti penyebutnya sama. Itu ada pembahasannya nanti di akhir-akhir. Munasakhat namanya. Munasakhat tuh seorang mati belum dibagi warisnya, jadi susul oleh waris yang lain gitu loh. Anak pernah dihadapkan itu panjang sekali 5 atau 6 gitu loh. Cuma untuk memahamkan orang kalau kita jadikan satu ya. Pembahasan munasakhat gak ngerti mereka. Akhirnya tak satu-satuin aja. Yang jelas istilahnya yang dibahas ini harta waris dari orang pertama ini. Iya. Ini insya Allah ada pembahasannya Pak. Munasakhat khusus. Masalah saja ya? Oh, iya ada ya, nggak masalah. Ya. Kalau memang dengan persetujuan ahli waris yang lain gitu loh, kamu apa gitu, ibu kasihan butuh tempat segala macam, kita jangan bagi waris dulu, nggak masalah. Termasuk berbakti pada orang tua. Ya, kemudian ini harusnya megang nih bukunya rapot. Minimal yang mau dibahas fotokopi dulu 2-3 lembar ya. Al ikhwah wal akhwat li'um. Ini banyak ini. Insyaallah. Baik, al ikhwah wal akhwat li'um. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu ya, kita termasuk ahli waris. Ya. Siapa yang masih bisa masih ingat? Ya, syarat-syaratnya. Hah? Tidak ada apa? Cabang yang mewarisi anak keturunan enggak ada. Kemudian asal yang laki-laki enggak ada. Itu kan? Jadi anak keturunan enggak ada, yang laki itu pun perempuan. Kemudian pokok asal yang laki-laki bapak, kakek enggak ada. Baru dah dapat. Kalau masih ada anak, harta perempuan itu terhalangi kalau saudara dan saudari si ibu tuh. Dengan anak meskipun perempuan sudah enggak dapat. Beda dengan saudara sekandung, saudari sekandung dan saudara-saudari si bapak. Kalau masih ada anak perempuan masih kemungkinan dapat. Ya. Ya, contoh di sini contoh akhun li'um, saudara seibu dapat sepernam. Ada seorang mati meninggalkan zauj, suami. Akhun li'um, saudara seibu. Am paman, zauj berapa suami? Lihat enggak ada anak, berapa? Suami. Setengah. Akhun li'um, saudara seibu. Satu orang. Sepernam. Kan masih ingat? Kalau satu orang sepernam, kalau dua atau lebih sepertiga sudah. Am paman sisa. Lihat itu penyebutnya zauj setengah, seperdua. Saudara seibu seperenam. Enam dengan dua hubungannya apa? Apa? Lihat. Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Tadakhul kan enam kelipatannya dua, maka diambil enam yang besarnya, dijadikan sebagai apa? Aslul masalah. Zauj setengah. Setengah dari enam berapa? Tiga. Akhul li'um setengah, seperenam dari enam berapa? Satu. Sisanya berapa? Dua buat am. Sudah. Kemudian yang berikutnya contoh saudari perempuan ya, yang dapatnya sepertiga. Seorang mati meninggalkan zauja istri, meninggalkan ukhtun li'um saudari si ibu dua. Garis miring dua, jumlahnya dua. Ibnu am anak dari paman. Termasuk ahli waris kan anak dari paman, anak laki-laki dari paman. Termasuk ahli waris sudah lewat. Zauja berapa istri? Seperempat. Kenapa? Harus itu, antum harus bisa bertanggungjawab. Kenapa? Kenapa? Enggak boleh asal gitu. Harus punya hujahnya. Ya, zaujah seperempat, kenapa tidak ada anak keturunan? Ukhtun li'um dapat seperti ya, kenapa? Ya, jumlahnya jamak dua atau lebih. Ya, tidak ada penghalang juga. Ibnu am, anak laki-laki dari paman, sisa. Aitu asib, sisa, mewarisi sisa. Berarti di situ berapa itu? Seperempat dengan tiga, empat dengan tiga hubungannya apa? Tamatsul, tadakhul, tabayun, tawafuq. Tabayun, empat dengan tiga. Maka dia apa kan? Empat dengan tiganya nih. Dikalikan, empat dikali tiga berapa? 12. Seperempat dari 12 berapa? 3. Sepertiga dari 12 berapa? 4. Kemudian sisanya 5. Kalau mau ditulis sini lama ya. Hasan untuk berikutnya punya kitabnya fotokopi 3 lembar. Kemudian contoh berikutnya, seorang mati meninggalkan akhun li'um, saudara laki-laki seibu. Ukhtun li'um, saudari perempuan seibu. Nih. Kalau saudara saudari seibu itu sama warisannya, satu orang laki atau perempuan seperenam, dua orang laki atau perempuan sepertiga, dibagi rata. Tidak ada kaidah 2:1 ya pada saudara saudari seibu ini. Beda dengan saudara saudari sepapa dan sekandung, yang laki dua kalinya yang perempuan. Ini nggak berlaku pada saudari dan saudara seibu. Seorang mati meninggalkan saudara laki-laki seibu, saudari perempuan seibu. Kemudian meninggalkan ibu tuh masih ada ibunya, masih dapat. Iya, padahal ibunya masih ada gitu. Dia nyambung lewat ibu. Zauj, kemudian suami. Berapakah saudara dan saudari seibu? Sepertiga, karena jumlahnya dua. Pokoknya dua atau lebih sepertiga. Ibu berapa? Seperenam. Kenapa ibu seperenam? Karena saudaranya dua di sini. Zauj berapa? Seperdua. Kenapa seperdua? Enggak ada keturunan yang mewarisi, sudah. Lihat di situ, 3 6 2. Nah, bagaimana caranya nih? Sudah semuanya kelipatan dari 6 ya kan? Iya, dua tadakhul di sini kan. Dua sudah ketelan ke enam, tiga juga ketelan ke enam. Iya kan? Nah, kan enam dijadikan asal masalah. Ya, sepertiga dari enam berapa? Dua. Nah, pas itu kan. Ukhtun li um dan ukhtun li akhun li um dan ukhtun li um dua. Masing-masing kan seperenam berarti. Nah, kemudian ibu seperenam. Dari enam berapa? Satu. Sisanya berapa? Zauj setengah. Setengah dari enam berapa? Ya, pas kan? Nah itu, jadi saudari dan saudara si ibu 2/6, masing-masing 1/6an. Ibu 1/6, suami 3/6 dari harta peninggalan. Ya. Kemudian kasus berikutnya, seorang mati meninggalkan zaujah istri. Kemudian ukhtun li um 2, saudari si ibu 2. Kemudian ibn, maka zaujah 1/8. Kenapa zaujah 1/8? Ada siapa yang mewarisi? Ukhtun li um 2 orang. Kenapa? Gak ada anak keturunan. Kalau sudah anak keturunan sudah gak dapat saudari si ibu, apalagi laki-laki. Iya, ibn. Berarti asal masalahnya berapa? 8. Iya. 1/8 dari 8, 1. Sisanya berapa? 7. Berarti zaujah istri 1/8, ibn 7/8 dari harta peninggalan. Ukhtun li'um gak dapat, terhalang oleh anak laki-laki. Nah itu yang terakhirnya itu, zaujah akhun li'um abun, zaujah 1/4, akhun li'um mim. Mim itu mahjub, terhalang. Abun dapat sisa. Berarti berapa suasananya? 4. Ya kan? 1/4 dari 4, 1. Sisanya 3. Selesai. Sudah. Kalau antum hafal ya, jatah-jatah setiap ahlul furud itu gak sulit insya Allah mengerjakan kasus-kasus ini. Ditambah lagi tadi, ingat-ingat ya rumusnya, rumus perhitungannya. Ya, cukup dulu sampai sini untuk pertemuan sekarang. Insyaallah akan kita lanjutkan sisanya pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.